الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم شرف الأنبياءين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أحبك الله ونبيه وبلغ في الدارين آمين. خيار آيات خيار شرط. Kita akan bahas tentang khiyar syarat. Sebagaimana dijelaskan pada pelajaran yang lalu, bahasanya khiyar itu terbagi menjadi tiga. Khiyar majelis sudah kita jelaskan, dan sekarang akan dijelaskan tentang khiyar macam yang kedua, yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat ini banyak terjadi di zaman ini, yaitu membeli dengan syarat. Mau dibawa dulu, mau diperlihatkan dulu kepada keluarganya, istrinya, anaknya, untuk distelkan, dipaskan. Kalau nggak pas, mau balik, mau ditukar, gitu. Atau kalau nggak cocok, anak kembalikan. Nah, itu kan banyak terjadi yang semacam ini. Itu namanya khiyar syarat dalam syariat itu. Bahwa bianestari talakidani aw ahduhuma waqtan muayyanan yahtara fihi luzum al-bay'i aw fasakhu. Khiyar syarat itu adalah dengan salah satu daripada kedua belah pihak, penjual ataupun pembeli, mensyaratkan di dalam jual belinya itu waktu tertentu untuk memilih antara jadinya transaksi tersebut atau membatalkannya. Nah, ini banyak. Dan ini dipayungi oleh syariat, oleh agama, dan ditetapkan sebagai bab khiyar syarat. Wa yasbutu dzalika fi jami' anwa'il bay' illa ma yushtaratu fihi al-qabdu fil majlis kal bay'ir ribawi wassalam. Maka khiyar syarat ini berlaku di dalam semua macam jual beli, kecuali yang disyaratkan di dalam jual belinya itu al-gabdu fil majlis, yaitu adanya serah terima di majlis. Seperti jual beli ribawi, barang-barang ribawi, itu kan harus ada serah terima di majlis. Kalau tidak, maka menjadi riba. Itu pula salam, rosmalnya terus diserah terimakan di majlis transaksi. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Tidak berlaku hukumnya khiyar syarat ini. Nah, jadi kalau semua kita beli, pergi ke toko, penjual HP misalnya, atau penjual sendal misalnya, kemudian setelah kita beli, yang namanya khiyar itu kan tidak berlaku, tidak ditetapkan hak khiyar itu, kecuali setelah sudah terjadi transaksi itu, sudah sah. Kita sudah bayar, terus barangnya sudah kita terima, lalu kita syaratkan, nanti saya bawa dulu. Saya paskan sama anak saya sendal ini, kalau kekecilan atau kebesaran saya tukar ya. Oh ya, silahkan. Nah, itu. Atau kalau saya cocok, saya jadi beli. Kalau nggak cocok, saya kembalikan ya. Oh ya, silahkan. Nah, itu boleh. Tapi harus memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan di sini. Apa itu syaratnya? Jual suruh itu sehati khiyari syarat. Syarat bolehnya melakukan transaksi jual beli dengan khiyar syarat. Sittatun ada enam. Yang pertama, zikr muddah. Harus sebutkan berapa waktu. Saya bawa dulu ya satu hari, saya bawa dulu ya dua hari, silakan saya bawa dulu ya sampai malam, sampai sore. Silakan, yang penting harus sebutkan. Jadi jangan sampai tanpa penyebutan waktu atau masa tertentu itu. Kemudian, fa idza lam yadhkur lam yasih, tapi kalau tidak disebutkan, maka tidak sah. Dan kenapa? Nah, karena syarat itu mahdud, terbatas waktunya. Jangan dibiarkan kalau semua orang itu nggak mau, nggak jadi beli, kembalikan biar dia bisa menjualnya lagi. Ada waktu. Kalau tanpa ada kejelasan kapan waktu itu mau dikembalikan, nah, kan repot nanti. Nah, jadi merugikan salah satu pihak. Terus yang kedua, antakun al-muddatu ma'lumatan lam yasih. Di sini maksudnya lam yasih khiyarnya itu lam yasih, bukan bay'nya. Kalau bay'nya sah. Antakun al-muddatu ma'lumatan, jadi waktu yang ditentukan itu diketahui. dengan masa, misalnya nanti sampai sore ya, sampai malam, atau dengan menit, atau dengan jam, 2 jam, 3 jam, 1000 menit misalnya, dan sebagainya. Fa'in juri wilad, lantas ya, kalau seumpama tidak diketahui, masa yang ditentukan tidak diketahui, maka juga tidak sah khiyarnya. Khiyar syaratnya itu tidak sah. Kemudian yang ketiga, anla tazida ala salasati ayyam, wa tadkhulul layali taba'an lil ayyam. Dan hendaknya waktu masa yang ditentukan itu tidak lebih dari 3 hari. Tidak lebih dari 3 hari. Dan malam-malam itu itu dihitung termasuk daripada siang. Nah, ngerti? Jadi 3 hari bukan harinya saja yang dihitung, malamnya enggak. Maksudnya malam juga terhitung. Jadi 24 jam. 3 kali 24 jam misalnya. Atau 2 kali 24 jam. Yang keempat, andakuna salah satu al-ayyamu min hina syarti sawa'un fil ardi au ba'dahu la min hina tafarruqi. Jadi hitungan 3 hari itu dihitung dari mulai syarat. Baik syarat itu terlaksana ketika akad atau setelah akad. Yang penting dari mulai dia memberikan syarat khiyar itu kapan. Nah, mulai saat itulah dihitung 3 hari. Yang kelima, anjakunal mabi'u mimma la yataghayyaru ghaliban fi tilkal muddah. Dan barang yang dijual belikan itu, yang dimintai syarat khiyar, itu termasuk barang yang tidak berubah dalam masa yang ditentukan atau yang dimintakan itu. Nah, tapi kalau suatu waktu berubah, misalnya apa? Mau beli bakso, tapi mau dibawa dulu ke rumah ya. Besok saya kembalikan kalau memang nggak jadi. Nah, itu namanya nggak sah khiyarnya. Karena apa? Termasuk yang berubah. Nah, ini termasuk yang nggak berubah. Walaupun kalau khiyar fi dijajin masyuyin salah satu ayam masalan, maka tak sah kalau khiyar itu terkait dengan barang berupa ayam panggang selama 3 hari 3 malam pasti sudah berubah kan. Amma idza kanat al-muddala mimma la taghayyar fiha ka sa'atin fasih. Tapi kalau seumpama tidak berubah dalam masa itu, seperti apa, jam tangan, handphone dan sebagainya, itu enggak apa-apa. Kemudian yang keenam, antakunal ayyamu mutasilatan. Jadi 3 hari itu dihitung itu secara berurut-urut. Enggak boleh 3 hari tanggal 1, yang keduanya tanggal 3, yang ketiganya tanggal 4 misalnya. Terus yang kelima keenam tanggal 7 8 enggak bisa. Jadi harus berurutan 3 hari itu, ya berurutan, bukan 3 hari itu maksudnya dia menentukan 3 hari kapan-kapannya. Dalam masa 10 hari misalnya enggak, 3 hari itu langsung dari mulai terjadinya transaksi. Paling banyak 3 hari, enggak boleh lebih dari 3 hari. Paham? Nah, itu syaratnya. Kalau terpenuhi syarat itu berarti khiyar syaratnya itu sah. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat itu berarti khiyar syaratnya tidak sah. Gala saya bersahabat disebat watustaratul khiyaru fi dari salam salasatun wadunaha min hinatam. Dan disyaratkan khiyar itu selain baik salam, tiga hari maksudnya, wadunaha, atau kurang dari 3 hari, min hinatam, 3 hari itu dihitung dari mulai tammal akad atau transaksi. Walau syaitu li ahdi mal khiyaru yawman au yawmaini wal akhar salasa jaza. Kalau sama si pembeli mensyaratkan khiyar 2 hari, tapi si penjual mensyaratkan khiyar 1 hari, boleh? Boleh saja. Enggak ada masalah. Karena masing-masing kan syarat khiyar itu kan masing-masing. Ya, ada juga sama itu ya. Ingat, kalau sama 1 hari itu enggak ada kemana sudah, enggak boleh kembalikan lagi. Nah, itu si penjual. Si pembeli anak bawa dulu ya, anak lihatkan sama istri, sama orang tua, kalau dia cocok anak beli, kalau enggak berarti anak kembalikan sama ente dalam waktu tempo 3 hari misalnya. Nah, itu salah dia, boleh itu. Jadi sesuai dengan sepakatan. Nah, itu khiyar syarat. Nah, sudah jelas ya, khiyar syarat. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada khiyar aib. Apa khiyar aib itu? Nah, khiyar aib itu adalah kalau kita membeli suatu barang, ternyata dalam barang yang kita beli itu ada cacatnya. Beli buku, ternyata kurang lembarannya. Bolak-balik lembarannya misalnya. Beli handphone, ternyata nggak bisa dihidupkan. beli mobil ternyata nggak bisa dinyala mesinnya misalnya. Nah, itu berarti apa? Nah, itu namanya khiyar aib. Nah, boleh dikembalikan dan wajib menggantinya dengan yang baru atau memperbaikinya. Nah, gitu. Si penjual itu. Nah, itu namanya khiyarul aib. Wa anta jidal ayyajidal mushtari fi sil'ati aiban fayuz lahu an yafsahal 'aqda wa yurda sil'ata ila sahibiha. Khiyar aib itu adalah si pembeli itu mendapatkan di dalam barang yang dibelinya suatu aib, suatu cacat. Maka boleh dia itu membatalkan akad itu dan mengembalikan barang itu kepada penjual. Nah, tapi bukan semua cacat yang boleh dikembalikan. Ada definisinya, ada dhobitnya. Ada ketentuannya. Apa itu dhobitul aib? Ma yunqisul aina. Yang pertama, cacat itu harus bisa mengurangi harga. Bisa mengurangi harga ataupun bisa mengurangi komponennya. Jadi kurang komponennya atau kurang harganya dengan adanya cacat itu. Naqsan yufawitu bihi gharadun sahih, dengan suatu kekurangan yang sekiranya si pembeli itu tidak mendapatkan apa yang dia perlukan daripada barang yang dibelinya itu. Misalnya apa? Misalnya dia beli kitab, ternyata kurang 10 lembar, berarti kan komponennya yang kurang. Misalnya dia beli kitab, komponennya semuanya lengkap, cuma halamannya terbolak-balik misalnya. Berarti kan mengurangi harga. Nah, itu contohnya mengurangi harga sama mengurangi apa lembarannya. Nah, itu dalam dua hal itu boleh dikembalikan. Nah, itu. Wal ghalib jinsi zalikal mabi' adamu, dan biasanya di dalam jenis barang yang dijual belikan yang seperti itu tidak ada aib itu. Nah, kalau memang ada misalnya Pak beli mobil bekas tapi bread, ya namanya juga mobil bekas. Beli mobil bekas tapi dalamnya itu enggak bersih seperti baru. Ya, itu enggak apa-apa, enggak bisa dikembalikan. Kenapa dikembalikan ada bread-nya? Enggak boleh dikembalikan itu. Karena memang namanya mobil bekas sudah pasti ada bread-nya karena bekas dipakai gitu. Nah, itu makanya sini wal ghalib fi jinsi dzalikal mabi' adamu. Wa yasbutu dzalika fi jami' anwa'il bai', dan yang demikian itu diperlakukan hukum khiyar aib itu dalam semua macam jual beli. Beli emas kurang timbangannya. Enggak sesuai dengan yang ditulis. Beli emas ternyata rusak, enggak bisa dipakai, putus dan sebagainya. Itu baik ribawi kan ataupun yang lainnya. Jual beli apapun yang sekiranya kurang komponen ataupun harganya karena cacat itu, maka hukumnya boleh dikembalikan. Aidu syarhu dhabit, penjelasan tentang ketentuan daripada cacat yang boleh dikembalikan dengan cacat itu barang yang telah dibeli. Ma yang kusulain awil gima naqisul ain ka kita bina qasam minhu waraqah, seperti kitab kurang halamannya satu lembar atau dua lembar atau lebih. Wa kasyatin naqisatul udhun, atau seperti kambing tapi telinganya enggak ada, terpotong. Nah, itu bisa dikembalikan. Nah, karena memang mengurangi harga gitu. Mengurangi komponen, ini mengurangi komponen yang ini. Mengurangi bendanya. Terus naqisul gima, sedangkan yang mengurangi harganya dengan adanya aib itu seperti kasyatin maridah, seperti kambing yang sakit. Kambing sehat itu harganya 1.100.000, kalau sakit jadi 600.000, berarti kurang harganya. Nah, itu boleh dikembalikan. Nah, jadi cacat yang boleh dikembalikan itu kalau cacat itu bisa mengurangi harga atau mengurangi benda, itu boleh dikembalikan. Dan itu dia ada pada waktu, jadi boleh walaupun setelah 10 tahun beli ternyata ada aibnya, boleh dikembalikan. Asalkan memenuhi syarat, nanti akan ada syaratnya. Apa syaratnya? Bolehnya kita mengembalikan barang yang telah kita beli. Yafutu bihi gharadun sahih, yang akan tidak kita dapatkan tujuan yang benar daripada apa yang telah kita beli dengan adanya cacat itu. Ayatuna la'ibu yumma la'yutasamah fi. Maksudnya cacat itu termasuk yang tidak ditoleran. Tidak bisa ditoleransi gitu di dalam barang itu. Wa yufawwid 'ala al-mushtari waradan sahihan, dan akan menyebabkan si pembeli itu akhirnya enggak dapatkan tujuannya di dalam membeli barang itu. Karena memang ada cacat itu, gitu maksudnya. Wal ghalib fi jinsi fi jinsi dzalikal mabi adamu, dan umumnya di dalam barang benda seperti itu tidak ada aib itu, tapi kok ada, berarti boleh dikembalikan. Tapi kalau memang umumnya ada, enggak boleh dikembalikan. Wa ma idza kana al-ghalibu wujudu hadzal aib fala yadur. Tapi kalau seumpama biasanya barang itu ya seperti itu sudah keadaannya, nah maka enggak boleh dikembalikan. Tasyu balil amah. Kita membeli budak perempuan. Oh kok sudah janda sih? Gitu. Misalnya. Ya namanya budak perempuan ya. Biasanya kalau sudah dijual ya enggak perawan lagi gitu. Atau beli rumah tapi bangunannya itu sudah banyak yang lepas. Nah, namanya juga beli rumah bekas, bukan rumah baru. Nah, tapi kalau seumpama rumah baru tapi kok banyak yang lepas, nah itu boleh dikembalikan, boleh dikomplain ya, semacam itu. Awis taro abdan wajadahu tarikan di sholat. Atau membeli seorang budak, tapi ternyata dia itu tidak sholat, berarti kan mengurangi harga. Awis taro sayyaratan mustamalatan wajadah musamkara. Atau dia membeli mobil bekas, tapi ternyata dia mendapatkan ada tumpulnya. Jadi untuk karena ada pernah nabrak sebagainya ya, hanya dia apa ditumpul tuh. Pem diperbaiki dalam samkara. Wa kadzalika hasaul fasa'u sayran. Ah hukmul khisa ay la yuzul khisa illa li hawain. Apa hisa itu? Hisa itu adalah dikebiri. Binatang itu dikebiri. Berarti kurang apanya? Kurang harganya apa kurang komponennya? Komponennya gitu. Alat untuk reproduksinya itu enggak kurang lengkap gitu. Nah, itu. Dan boleh apa tidak kita mengebiri binatang? Boleh katanya. Asalkan binatang itu binatang yang asogir. Illa lil hayawan ma'kul, jadi harus hewan yang bisa dimakan seperti kambing itu bisa dimakan ya. Terus asogir fi zaman mu'tadil liti bilhamihi, jadi di kebiri itu supaya lebih cepat gemuknya, enak makannya itu enak. Bila fi ghairi ma'kul, jadi kalau sudah besar kan dia sudah kenal hubungan badan terus potong, nah itu zalim itu. Kalau dia kecil dia kan tidak faham di kebiri. Harus enggak boleh. Itu bukan kebiri. Kebiri itu bukan begitu. Kebiri itu kemaluannya dipotong. Kemaluannya dipotong. Nah, itu kembali kepada azal itu nanti. Kembali kepada azal. Kalau kebiri itu dipotong kemaluannya. Jadi bukan dipotong saluran spermanya tidak, tapi dipotong kemaluannya itu sendiri yang dipotong. Kalau khosi itu dua-duanya, dari zakarnya sama khosiahnya, khosiatannya itu khosi. Tapi kalau cuma zakarnya saja, namanya jubah, majbub. Itu yang dipotong kemaluannya saja, batang zakarnya saja, itu majbub. Nah itu sama dua-duanya, itu kalau semua ternyata seperti itu, maka hukumnya boleh dikembalikan. Ya? Hukumnya ya, nggak ada kaitannya sama ini ya. Jadi hukumnya itu kalau kita itu kafir tidak sampai memutus kemungkinan untuk meneluri atau membuahi telur yang ada, maka hukumnya itu makruh kan. Tapi kalau saya memutuskan kemungkinan, seperti kalau dari laki-laki di vasektomi misalnya, dari perempuan itu sampai diangkat rahimnya, maka itu hukumnya haram. Haram. Tapi kalau seumpama tidak sampai segitu, cuma sementara waktu misalnya, batas-batas tertentu, maka hukumnya makruh. Tergantung bagaimana prosesnya. Kalau prosesnya itu dengan suntik, berarti kan itu kan tidak di, bukan darurat, tapi dia suntik. Lihat si susternya itu yang melihat, enggak boleh itu aurat itu. Atau dengan cara apa? spiral. Spiral itu hukumnya makruh. Selanjutnya awalnya haram karena dia meletakkan, dia kelihatan kan auratnya sama bidan. Nah, gitu. Jadi awalnya aja haram. Nah, tapi asbabu khiyarul aib salata wa indaha yuraddu biha al-ma'ibi. Sebab-sebab barang yang telah dibeli itu karena ada cacatnya dikembalikan. Itu ada tiga macam. Sebab-sebab yang boleh mengembalikan barang karena cacat. Yang pertama fawatu amrin maqsudin min fada'in urfi. Min qada'in urfi. Yaitu tidak terdapatnya sesuatu yang menjadi konsumsi manusia atau asumsi manusia. Min qada'in urfi dari suatu konsumsi. Keputusan umum artinya seperti itu, tapi maksudnya di sini dari konsumsi orang. Misalnya apa? Misalnya mobil itu untuk digunakan supaya jalan. Ini enggak, mobilnya ada bisa digunakan untuk tidak kehujanan, tapi enggak bisa dijalankan. Apa gunanya? Itu maksudnya. Tadhurul aib alladhi yunqisul ain awil gima walladhi tamma bayanuhu. Yang pertama, contohnya itu seperti tampaknya aib kepada barang yang telah kita beli karena kurang komponennya atau kurang harganya seperti yang telah kita jelaskan tadi. Yang kedua, bahwa tu amri maksudin min al-tizami syarti. Tidak adanya sesuatu yang telah kita syaratkan di dalam jual beli yang telah kita laksanakan. Misalnya apa? Kan syarat fil mabi syai'an ka qani dab hamilan au zakala badan fa kala syartu. Misalnya waktu kita mau beli kuda disyaratkan oleh si pembeli kuda itu dalam keadaan hamil atau kuda itu dalam keadaan bisa diperah susunya. Ternyata enggak seperti yang disyaratkan. Nah, itu juga bisa jadi khiyar aib itu. Yang ketiga, bahwa tu amri maksudin min ta'zirin fi'li. Sesuatu yang diinginkan, yang ditujukan itu daripada tindakan memberikan sebuah denda atau sebuah sanksi. Katasriya wahiyanya tu kalba'i hal badabah qabla bayiha liyuhi mali musyari kasratu labaniha. Jadi seperti misalnya tasriya. Apa tasriya? Tasriya itu adalah si bae itu membiarkan susu daripada binatang perahannya itu dibiarkan enggak diperah berapa lama. Sehingga kan besar, tahu besar. Sangkanya setiap hari seperti itu. Nah, gitu. Jadi supaya menyangka si pembeli, wah ini setiap hari seperti itu sudah keadaannya. Banyak isinya, besar, sebagainya. Gitu. Nah, itu juga termasuk aib itu. Dari macam yang ketiga yang disebutkan. Jadi biasanya orang itu mengembalikan barang itu karena tiga hal tadi, gitu lah. Macam-macamnya orang itu mengembalikan barang itu karena tiga hal tadi yang disebutkan. Kemudian syaratnya orang mengembalikan barang yang ada cacatnya. Kalau memenuhi syarat ini boleh dikembalikan. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti tidak boleh. Ya juzul musyari raddul mabi'i al-ma'iba al-ma'ibi bi arba'ati syurut. Boleh seorang yang telah membeli suatu barang mengembalikan barang yang telah dibelinya itu karena adanya cacat dengan empat syarat. Ada empat syarat ini berarti sah. Kalau nggak ada empat syarat ini berarti nggak sah. Artinya nggak sah berarti nggak boleh dikembalikan dan boleh untuk menolak menerima kembali si penjual itu. Yang pertama adalah ayakuna laibu qadiman. Cacat itu memang sudah ada sebelum terjadinya transaksi, bukan cacat baru. Kan itu bisa diketahui, ada tanda-tandanya. Ai mawjudan dal bai qabla qabdil musyari. Cacat itu sudah ada di tangan penjual sebelum terjadinya transaksi itu. Lianal mabi'a qabla al-qabdi min dhamanil bai. Karena barang yang dijual belikan itu sebelum diserah terimakan kepada si mustari, si pembeli, itu di dalam tanggungan si bai. Cukup. Terjadinya itu kira-kira ketika sebelum diserahkan sudah cukup, apalagi sebelum terjadinya transaksi gitu. Adanya aib itu kan bisa diketahui. Misalnya apa? Sakitnya binatang. Kita beli kambing. Waktu kita lihat pertama kali sehat, kok sekarang pincang? Nah, dia terima sudah pincang. Padahal waktu dia lihat nggak pincang. Nah, berarti kan terjadinya di masa sebelum diserahkan kepada si pembeli. Nah, itu boleh dikembalikan. Masalah tuh. Idza tanaza'a fil aibi wa kullu minhum yaqul hadatsa al aibu inda wa lam tujad bainahum. Kalau seumpama terjadi suatu perselisihan antara penjual dan si pembeli, si penjual mengatakan ini aib cacatnya terjadi di masa barang itu ada di kamu, yang dia mengatakan enggak, pada waktu ada di kamu sudah diserahkan. Nah, gimana hukumnya? Fa'inkani utamal wukuhu indal mustari wal baik sudikal baik biyaminih. Kalau seumpama cacat itu memang berkemungkinan terjadinya di tangan si penjual dan juga sekaligus di tangan si pembeli, maka yang dipercaya di sini adalah penjual, asalkan dia mau bersumpah. Wa in kana la yumkinu huduthuhu indal mustari sudikal mustari. Tapi kalau tidak memungkinkan adanya itu, orang dia baru beli kok, sedangkan luka ini sudah lama kelihatannya, orang sudah mengkoreng, mana ada koreng jadi kemarin lukanya. Nah, berarti kan jelas dari sebelum terjadinya transaksi kan, maka sudikal mustari. Aula yumkinu huduthuhu indal bai sudikal bai bila yamin, atau tidak mungkin terjadinya, kenapa? Lukanya baru kok, kelihatan luka. Padahal dia belinya seminggu, kok ada luka baru kemudian disalahkan si penjual. Berarti dipercaya yang si penjual itu tanpa yang menjadi semuanya. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, terkuasti majelis setelah kita tahu kitab ini ada aibnya, udah jadi pakai lagi, taruh. Nah, itu maksudnya. Untuk apa? Untuk dikembalikan nanti. Ai badal itila alihi walau qalatil muddah falau istakhdamahu walau li fatratin qalilatin falar. Kalau suatu ketika kita melihat di dalam kitab itu ternyata kurang halamannya atau berbalik-balik halamannya, udah jangan dibaca, udah tutup. Kalau dia itu baca masih digunakan lagi walaupun dalam waktu yang singkat, enggak boleh lagi. Nah, gitu. Kenapa? Nah, karena dia itu telah melakukan penggosokan, jadi seakan-akan dia itu menggunakan haknya orang lain tanpa minta izin kepada dia. Dan itu bisa menyebabkan disalahkan karenanya, maka diseratkan. Begitu tahu ada aibnya, udah enggak boleh diserahkan, enggak boleh digunakan. Itu terus. Syarat yang ketiga, ayatuna ruddu al-fawr. Dia harus kembalikan saat itu juga. Kalau saat ketika dia itu melihat cacat itu memungkinkan untuk mengembalikan barang tersebut. Adatan itu artinya adatan. Fa in dakara li ghairi amdin yabtul khiyar. Tapi kalau sangat lambat dia mengembalikannya tanpa ada uzur yang bisa diterima, maka batal khiyarnya. Dan jadi misalnya apa? Tahunya jam 2:30 malam, udah tunggu sampai jam 7 pagi. Tahunya sekarang, toko masih buka, udah sekarang harus kembalikan. Tinggalkan segala aktivitas kita atau kembalikan itu. Terus. Yang keempat, ayakun al-aib babakian hina raddi. Jadi aib itu masih ada, cacat itu masih ada ketika dikembalikan. Falau zal al-aibu qablahu fala radda. Tapi kalau sama cacatnya itu enggak ada waktu dikembalikan, nah udah enggak boleh kembalikan, ada serah-serah pun dikembalikan. Misalnya karomahnya si penjual misalnya. Yang tadinya pincang begitu ketemu sama si penjual yang sudah pincang, berarti kambingnya mungkin pura-pura kali gitu. Melihat si penjual, pemiliknya langsung dia sembuh gitu misalnya. Nah, maka enggak boleh dikembalikan gitu. Terus yang kelima. Yang itu. Layjuzu lil bai bai'u sil'atin fiha aibun duna tawdihi al-mustari. Nah, ini penting nih ya. Disebutkan dalam syariat, tidak boleh menjual barang yang ada aibnya. Kecuali kalau dia itu menjelaskan sebelumnya. Saya mau jual sama ente barang ini, tapi HP ini enggak bisa diginiin loh. Nah, gitu. Nah, jadi harus jelaskan. Kalau enggak dijelaskan, maka dia dosa, berarti menipu orang lain. Nah, sekarang kan begitu. Begitu kita itu melihat barang kita itu kurang, maka kita langsung jual dengan menutup-nutupi kekurangan itu. Enggak boleh, harus jelaskan. Makanya Nabi SAW pernah suatu waktu, dia mendapati seorang penjual beras. Ketika mendapati orang yang jual beras itu, kemudian tangannya Nabi masukkan ke dalam. Itu masuk ke dalam, ternyata beras yang dalam itu basah. Hanya kata Nabi SAW, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa Nabi SAW tahu? Karena diberitahu oleh Allah Ta'ala, sehingga dia tahu. Sehingga begitu dilihat bahasa, kenapa engkau apa lakukan ini? Dia bilang, ya Rasulullah, untuk menutupi supaya tidak kelihatan. Yang bahasa itu ditaruh di bawah. Harusnya engkau letakkan yang bahasa di atas, jadi biar orang tahu. Ini ada kurangnya. Nah, nanti. Jadi jangan sampai ada orang beli baju sama salah satu ustazah di sini. Udah itu ada sobeknya. Jahitannya sobek misalnya. Atau ada memang sobek di situ. Karena keteledoran waktu menjahit misalnya. Dikembalikan, dia nggak mau. Nggak boleh, harus terima. Nah, karena kalau mungkin itu terjadi pada dirinya. Gitu. Nah, jadi paham itu. Jadi nggak boleh jual barang yang ada aibnya. Haram hukumnya. Nah, ya barang bekas kan dia tahu ini barang bekas. Jelasin apa kekurangannya. Dia kan ini bekas, sudah dipakai, silakan dilihat. Nah, sudah dipakai, sudah itu bilang masih baru. Haram hukumnya. Nah, yang kayak gitu itu ditipu sama setan. Setannya Farhan itu. Jangan mau kita bikin gembira setan. Jadi kalau bekas, bilang aja bekas. Tapi baru pakai sekali misalnya. Saya jelaskan baru pakai sekali. Nah, jadi jangan sampai kita tipu dia. Karena yang namanya bau baru sama bau bekas kan beda. Bau baru itu beda baunya. Bekas di sini maksudnya bukan bekas dipakai walaupun sekali. Walaupun sekali ini maksudnya sekali tapi sekali pemakaian pakaian. Nah, bukan pemakaian pakaian untuk nyoba saja. Ketika kita pergi ke mall, kita beli baju, kita mau nyoba. Kita kan bawa ke tempat apa? Tempat apa namanya? Nah, iya. Untuk apa? Pas apa enggak? Nah, itu gimana hukumnya? Nah, kalau seperti itu, boleh apa enggak? Fem, kita jual dalam keadaan kita katakan itu baru. Boleh. Itu kan nyoba saja. Ngerti ya? Nah, kalau seperti itu enggak apa-apa. Tapi dipakai keundangan sekali, dibilang masih baru. Nah, apalagi pas ada baunya lidah buaya lagi. Kemudian, milkul madi asna amudatul hiyar ahiyaru majlis awis syarat ini farad bi ahdul aqidain fal milku lahu. Sekarang barang ini, barang kan ketika di masa hiyar itu, paham? Ah, itu milik siapa? Katanya ahiyar majlis awis syarat, siapa majlis sama ahiyar syarat yang pertama atau yang kedua? Ini farad bi ahdul aqidain fal milku lahu. Kalau seumpama yang memilih hiyar itu salah satu daripada kedua belah pihak, maka siapa yang memilih? Dia yang memiliki barangnya itu. Wa in kana al-khiyar lahumma fal milku mauquf. Tapi kalau seumpama khiyarnya itu terjadi dari kedua belah pihak, si penjual juga melakukan khiyar, si pembeli juga melakukan khiyar, maka kepemilikan dari barang itu mauquf sampai apa yang terjadi setelah itu. Faida fusihal bai'u tabayyana annahu lil bai'. Kalau semua dibatalkan penjualan itu berarti milik bai'. Wa idza ujiza, kalau diteruskan saja transaksi itu, tabayyana annahu lil mushtari, berarti itu milik mushtari. Wa idza hukima bi milkil mabi li hadhihi ma hukima bi milkil tamalil akhar. Dan kapan sudah dihukumi bahwasanya mabi itu adalah milik salah satu pihak, maka berarti yang lainnya itu harganya itu sudah ditetapkan. Wa idza hukima al-mabiu hukifa samun kadzalik. Kalau seumpama masih dipending, belum jelas status kepemilikannya, belum jelas pula status daripada harganya. Ngerti ya? Jadi ini set beli dari si A. Hiyar. Selama hiyar, uang yang ada sama dia itu masih bukan milik si penjual. Barang ini bukan milik si pembeli. Kalau Ustaz yang milih, Ustaz milih, udah, anak pilih ini jadi. Berarti apa? Hak tinggal sisa milik si penjual. Ustaz sudah pilih. Mustari sudah milih. Berarti apa? Milik anak sudah. Nah, tapi kalau semua dia itu sudah, kalau sama-sama memilih, nah, maka mauquf. Anak pilih jadi, sudah. Anak jadi, sudah. Anak jadi. Yang si penjual matang jadi juga. Nah, ternyata ada syarat-syarat misalnya mau dikembalikan. Nah, kalau dikembalikan berarti kan selama satu hari itu milik siapa ini? Oh, ternyata dikembalikan berarti milik si penjual. Oh, ternyata jadi, oh milik si pembeli, ya gitu aja. Itu masalah itu aja. Gak ada kaitan dengan lemah hukum. Wallah SWT alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dalam ma'al rahimallahu taala wa nabihi wa bi ulum fid darain amin. Sampai ke mana? Halaman berapa? Hah? Surat Asyr. Fa idza fahama hadza alima anna ikhtiyarallah lahu wa muradahu minhu khairun lahu min ikhtiyarihi li nafsihi wa muraduhu laha. Jadi kemarin itu kan kita membahas tentang hikmah yang berbunyi apa yang terjadi kepada diri kita suatu waktu itu bukan tidak lebih baik daripada sebelumnya. Jangan kamu putuskan tidak lebih baik daripada sebelumnya, karena bisa jadi ya terbaik ya itulah keadaan itu. Karena maksud dari, dan tujuan daripada Allah Ta'ala membuat suatu keadaan itu kepada kamu pada waktu itu adalah ta'aruf. Pengen tahu gimana sih kamu? Nah, gitu. Sehingga ta'arufnya kita kepada Allah Ta'ala itu adalah suatu makom tersendiri. Gitu. Nah, jadi kalau kamu sudah paham yang semacam itu, maka dia pasti akan tahu, oh ternyata pilihan Allah itu yang terbaik, bukan pilihannya dia yang terbaik. Nah, cuma kan untuk memahamkan kepada manusia, kepada kaum muslimin, kepada keluarga, dan kepada siapapun, ya, bahwasanya itu yang terbaik sebelum terjadi, itu kita susah untuk memahamkannya. Karena manusia itu selalu kembali kepada yang paling dekat. Paling dekat terjadi, paling dekat dilihat, paling dekat bisa direngkuh, paling dekat bisa dibuktikan. Gitu. Itu manusia. Ya lamuna dhahira mira hayati dunya wa humanil akhirati hum ghafilun. Itu maksudnya. Jadi kalau sebab terjadi, kita punya anak, saya sakit, dia sedih, terasihati, jangan sedih. Sakitnya anak kamu itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Nah, mungkin kalau kita nasihati seperti itu, dia marah, kok bilang yang terbaik sih? Jangan engkau yang sihir lagi. Nah, gitu. Nah, itu karena dia itu tidak paham akan hikmah ini. Hikmah ini maksudnya bahwasanya pilihan Allah itu terbaik. Cuma yang terbaik itu menurut siapa? Menurut Allah. Bukan menurut pengetahuan kita, menurut Allah. Nah, masalahnya menurut Allah itu terbaik, itu tidak diketahui kecuali setelah terjadi, rampung semuanya baru tahu kita. Nah, ngerti ya? Jadi seperti apa? Anak-anak kecil itu kan sering jatuh waktu belajar-belajar jalan dulu. Jatuh. Oh, ternyata itu adalah sebuah pembelajaran daripada Allah Ta'ala supaya anak itu seimbang nanti waktu mau jalan dan dia itu bisa mempunyai sifat berhati-hati. Jadi kalau jalan itu nggak boleh lari cepat, nanti nggak seimbang jatuh. Oh, kalau mau berdiri itu berarti harus lihat, takut kejeduk. Nah, itu semua itu ajaran daripada Allah Ta'ala kepada manusia. Nah, jadi pengalaman itu adalah sebuah pembelajaran. Kesimpulannya, sebuah musibah itu adalah sebuah ujian sekaligus sebuah proses pendewasaan diri. Supaya kita itu lebih dewasa. Supaya kita itu lebih matang. Supaya ketika kita sudah berumur 40 tahun, itu puncaknya. Jadi banyak sudah kita serap. Pengalaman kita sendiri banyak kita serap. Pengalaman orang lain banyak kita serap. Sehingga apa? Setelah 40 itu kita lebih bijak. Nah, kalau anak muda, dia belum bijak. Kenapa? Karena dia belum banyak pengalaman. Nah, itu. Tapi kalau sudah umur 40 tahun, dia lebih bijak. Kenapa? Sudah banyak pengalamannya. Jadi proses yang terjadi kepada kita semua itu adalah pengalaman. Pengalaman yang untuk menguatkan diri supaya kita itu lebih bisa bijak kepada orang lain. Ataupun kepada diri sendiri. Itu maksud tujuan daripada Allah Ta'ala. Gitu. Nah, sehingga di sini kita katakan, doakan berjadi orang soleh ini. Itu usaha kita. Tarbiyah silahkan tarbiyah, dan itu adalah sesuatu yang dihimbau dan dianjurkan. Tapi kalau semua tidak terkait dengan kehendak Allah, nggak bisa. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang ini silahul mukmin itu yang benar-benar itu adalah doa seperti Nabi SAW bersabda. Jadi doa itu harus. Jadi ibu selalu berdoa. Ibu harus selalu memanjatkan permohonan kepada Allah Ta'ala. Ibu harus selalu mencari-cari celah untuk mencari waktu-waktu yang ijabah ataupun orang-orang yang bisa mengkabulkan doa itu. Cari. Nah, terutama sodako. Jadi ingat ya sodako ya. Sodako itu adalah sebaik-baik doa itu sodako. Sebaik-baik tawassul bil amal itu sodako. Nah, jadi sebaik-baik sodako itu adalah ketika kita berikan dalam keadaan sehat dan kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Itu sebaik sodako. Tapi kalau kita sudah sakit sodako itu kaset gitu. Bisa dikatakan setengah kaset gitu. Kenapa? Suatu proses atau bentuk perjudian. Ya. Nah, karena sudah kadung sakit, hanya dia mau sedekah dengan harapan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu benar. Itu perjudian. Karena dia sakit. Nah, coba nggak sakit, nggak mau sedekah. Nah, biasanya. Biasanya. Paling enggak setiap satu daripada kita itu setiap hari itu harus ada target. Satu hari anda harus sekian. Nah, seperti Sayyidatuna Zainab, istrinya Sayyid Khalid Gaddam. Nah, beliau itu dikatakan Ummul Masakin. Kenapa? Di rumahnya itu ada gudangnya. Dia menyiapkan 354 black isi rumahnya setiap hari keluarga. Setiap hari keluarga. Dia yang baik-baikan. Milik dia sendiri. Nah, itu. Jadi sedekah itu adalah salah satu bentuk permohonan atau doa. Yang paling mujarab, yang harus kita laksanakan. Iya. Perlu diniati. Itu terserah hajat kita. Kan hajat kita bukan terkait dengan anak saja. Hajat kita bersihkan hati. Hajat kita itu semuanya. Jadi caranya gimana? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ini maksudnya. Ini termasuk jual beli kita dengan Allah Ta'ala. Sedekah ini. Jadi kita sebelum sedekah itu caranya. Coba mulai sekarang gak usah. Bukan enggak usah pergi dokter, silahkan coba. Semalam anak-anak sakit, agak sakit. Gilek, panas, ngigu-ngigu terus. Namanya anak ambil duit, 150. Anak pegang Allah, anak beli dengan saudara koko ini. Kesembuhan waladi Abdurrahman. Dia anak-anak usap-usapkan kepadanya. Kasih ke nama satu orang yang kira-kira nerimanya itu senang. Jangan 150 dibagi orang 10, 15.000. Kurang senang mereka. Kasih ke nama satu orang yang senang. Senangnya itu loh, yang mantik ridho Allah untuk menyembuhkan. Jadi harus seperti itu. Sedekah setiap hari Allah, semoga enggak terjadi apa-apa hari ini. Semoga kebahagiaan yang Anda dapatkan, semoga. Seperti Walidi dan Widati mengamalkan, setiap hari kelahiran anak-anaknya, beliau itu selalu bersedekah untuk anaknya tersebut. Terus anak lahir hari Jumat. Setiap hari Jumat, Widati itu megang duit, walaupun 5.000 misalnya, 2.000, 5.000. Megang, ya Allah, Anda beli. Sedekah ini dengan niat anak-anak di pondok itu dalam keadaan sehat, walafiat, panjang umur, sampai cita-cita tidak melanggar, menyenangkan, sedekahkan. Setiap, berarti apa? Satu bulan berapa kali? 4 kali. Coba biasakan. Orang kalau biasa sedekah panjang umur, orang kalau biasa sedekah pasti itu rezekinya itu limpah. Orang kalau biasa sedekah itu bahagia hidupnya. Nah, kenapa? Biasanya menyenangkan orang, disenangkan sama Allah. Innamal jazaa' min jinsil amal. Ada yang lebih menyenangkan daripada uang? Enggak ada. Kayak mana anak ngajar nih misalnya. Dia senang dengan pelajaran anak. Tapi lebih senang lagi kalau hadir dalam pembagian uang. Di sebelah ini ada pembagian uang, masing-masing 1 juta, 1 juta. Ustaz ngajar gini, enggak ada di sini satu pun. Lari semua situ. Nah, biar kita tahu itu loh. Itu loh, uang. Nah, jadi orang yang punya harta itu beruntung. Modal yang paling utama bisa jadi setelah ilmu. Ilmu tetap yang paling utama. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan afdhalus shadaqah rajul ta'allama al-ilma tsumma 'allamah. Itu paling apa yang shadaqah. Nah, jadi kalau kita ngajar itu niat. Anak ngajar Allah dengan niat istisfa. Anak ngajar Allah dengan niat itu. Coba ini istisfa. Jadi anak sakit jangan langsung dokter itu kan ada. Sekarang ini biar kita paham, setiap obat yang kita minum itu menyembuhkan reaksinya. Enggak langsung ke pokok penyakitnya. Itu satu. Bedanya antara obat-obatan tibbun nabawi atau yang alam yang herbal itu. Yang kedua, efeknya itu loh. Itu kan efek itu semuanya. Nah itu. Nah, tapi kalau sedekah, apakah kita tidak percaya dengan Nabi Rasulullah bersabda, Dawu mardukum bis sodakoh. Obatilah orang sakit kamu itu dengan sodakoh. Nah, sodakoh coba. Tapi sodakoh yang menyenangkan. Ingat ya. Kalau kita itu kepada Rasulullah kurang yakin, kepada dokter yakin. Misalnya apa? Dokter mengatakan ini harus diberikan obat-obat ini. Berapa obatnya? Obatnya 1 juta misalnya. Nah, sedangkan kamu sedekah, pengen cepat sembuh, berapa sedekahnya? 100 ribu. Ya, kan enggak sesuai. Enggak sesuai, jadi harus sesuaikan. Penyakitnya apa? Sakit gigi, sakit kepala, sakit jantung, silakan. Nah itu untuk zaman sekarang ya, makanya ulama mengatakan tidak ada yang lebih afdol untuk zaman akhirnya lebih dari 3 hal. Apa itu? Yang pertama sedekah. Sedekah, terutamanya sedekah sir. Itu sedekah sir itu mustajab mujarab yang luar biasa. Sedekah sir, apa sedekah sir? Apa sedekah sir itu? Misalnya dia datang ke rumah ustaz itu ya, nanti kasih duit, taruh di amplop gitu. Ya banyak-banyak, 5 juta lah gitu misalnya. Baru dari hamba Allah untuk ustaz. Nah, itu. Nah, itu sudah kasir. Enggak ada yang tahu. Itu siapa? Sekiranya enggak tahu. Kan bisa namu aja, namu terus taruh di depan, di apa, kita enggak paham gitu. Nah, itu lebih afdol daripada kalau kita itu sedekah jahron. Nah, cuma ada ulama yang mengatakan sekarang ini sedekah jahron lebih afdol daripada sedekah asr. Kenapa? Sekaligus beriringan dengan dakwah. Orang sekarang ini pelitnya luar biasa. Pelitnya luar biasa. Orang sekarang ini rata-rata ya. Pelitnya luar biasa. Ah iya, itu maksudnya. Jadi sekalian dakwah gitu. Nah, jadi artinya enggak seimbang antara sedekah sekarang ini dengan sekitar 30 tahun yang lalu itu enggak seimbang. Jadi uang sekarang memang lebih banyak, iya, tapi tidak barokahnya ada. Kurang barokah. Padahal nanti kita tahu sendiri, orang kalau banyak sedekahnya itu bahagia hidupnya. Senang, tambah melimpah, tambah banyak hartanya, tambah. Nah, jadi kalau kita itu mau sukses dalam sedekah, caranya gimana? Nah, uang yang mau kita sedekah itu sisihkan setiap bulannya. Sisihkan. Jangan sampai kita itu nggak pernah sedekah kurang lebih daripada 2,5 apa yang kita dapatkan sebulan. Jangan sampai. Dan paling tidak itu sedekah 2,5% itu yang zakat 1 tahun itu 1 bulannya 2,5%. Ya enggak wajib memang, tapi sunnah. Artinya kalau semua enggak kita enggak sedekah, kita meninggalkan 2,5% dari pemasukan kita, nah, itu sudah biasa. Kalau bisa lebih 5%, 10%. Nah, udah itu disisihkan. Ini sedekah anak sebulan ini, taruh. Kalau ada orang datang kasih, itu enggak berat. Setannya itu enggak mau, dia itu sulit untuk mencari jalan untuk mengelabui kita supaya enggak jadi. Nah, tapi kalau masih kumpul sama uang kita, ada uang masih pikirannya masih banyak. Dengan saya sisihkan, oh masih ada juga kok, itu memang haknya sudah anda niatkan di awal. Lebih gampang melakukannya, lebih gampang. Nah, jadi usahakan seperti itu tips untuk sukses sedekah. Nah, karena memang sedekah itu termasuk daripada amalan yang sulit untuk dilaksanakan. Jadi itu salah satu kiat ya. Salah satu kiat sedekah itu salah satu kiat supaya apa yang kita harapkan itu terlaksana sesuai dengan yang kita inginkan. Sebagaimana selalu saya jelaskan bahwasanya keinginan manusia itu banyak, tapi yang terlaksana dan terrealisasi itu paling banyak itu cuma 30% saja. 70% enggak terlaksana. Dan itu menunjukkan bahwasanya kita ini adalah seorang hamba yang sangat-sangat tidak mampu dan tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Allah yang berkehendak. Gitu. Ya? Ya enggak apa-apa. Itu sudah bagus. Kalau semua kita langsung kasih 100, apa yang menerima? Ya kan? Karena dia enggak punya. Nah, tapi banyak cara. Jadi sedekah itu walaupun dia enggak punya, itu banyak cara. Misalnya apa? Dia jualan. Nah, jadi sebagian dari jualannya itu harus sedekah, jadikan sedekah. Misalnya apa? Harusnya ngasihnya 50, dia tambahin 53. Dia enggak paham. Harusnya 50 ribu dia kurangi jadi 49. Padahal itu adalah bagian dia. Itu sedekah sendiri itu. Jadi dia beli beras 1 kilo ditambahi 1 kilo 1/4. Dia enggak tahu. Nah, itu sudah kasih. Nah, jadi gampang, mudah. Seperti itu mudah banyak. Dan ya. Ya seperti Ah, iya betul. Iya bisa jadi, saudara. Bisa jadi, karena yang semacam itu kan relatif jawabannya. Tergantung bagaimana niatnya, tergantung bagaimana hartanya. Nah, jadi makanya jadi para istri itu hendaknya kalau mau sedekah lebih baik tanya dulu kepada suaminya. Itu lebih afdol. Nah, nanti kalau suami enggak tanya dulu sampai menimbulkan suatu masalah nanti dia sendiri yang nanggung. Walaupun itu hartanya sendiri. Walaupun hartanya sendiri, lebih baik kasih tahu dulu. Nah, kemudian itu yang pertama kalau sudah bersuami. Yang kedua, jangan sampai kita itu sedekah pada orang lain sementara keluarga kita masih membutuhkannya. Keluarga kita yang nggak punya itu lebih baik kita utamakan daripada yang lainnya. Lalu tetangga kita yang dekat itu lebih utama untuk mendapatkan sedekah kita daripada yang lainnya. Jadi usahakan seperti itu. Jangan sampai Nabi SAW bersabda, al-muta'addi bisadaqah kamaniha. Orang yang melampaui batas sedekahnya itu sama seperti yang mencegahnya. Maksudnya apa? Sementara keluarganya memerlukan dana itu, tapi dia berikan pada orang lain. Seperti itu. Kemudian, apa itu? Itu sedekah, sedekah fil asrar, fil asrar. Terus yang kedua, as-salatu ala nabiyil muhtar. Pem, wakasratul istighfar. Dia paling tidak setiap hari itu harus kita itu beristighfar itu sebanyak 100 kali. Untuk apa? Menangkal segala macam yang tidak kita inginkan pada hari itu. Nabi Rasulullah mengatakan, inni la astaghfiru ilallahi fi kulli yawmin mi'ata marrah. Fi riwayat sab'ina marrah. Pem, wa makanallah li'azibuhum wa antafihim wa makanallah mu'azibuhum wa hum. Yastaghfiru. Nah, dari segi itu. Nabi sudah tidak ada. Ataupun Nabi ada, tapi berupa ulama dan para ahlul baitnya. Kita tidak bersama mereka. Sudah, banyak istighfar. Jadi banyak istighfar, banyak salawat kepada Nabi, kemudian banyak sedekah, terutama yang sir. Nah, itu sangat bermanfaat akhir zaman itu. Tidak ada yang lebih daripada itu, tiga hal itu. Wa qadruyan Allah Ta'ala awha ila ba'di anbiya'ihi. Anzaltu bi'abdi bala'i fada'ani fama tawtuhu bil-ijabah fashakani fagultu abdi kaifa arhamuka min syai'in bihi arhamuka. Pernah kata beliau diriwayatkan bahwasanya Allah telah memberikan wahyu kepada sebagian nabinya. Aku telah menurunkan, Allah telah berfirman kepadanya. Aku telah menurunkan kepada hambaku itu dengan suatu bala, suatu ujian. Lalu dia berdoa kepadaku. Lalu aku tidak berikan fem ijabah dengan doanya itu. Lalu dia kemudian yasku. Apa artinya yasku? Mengadu kepadaku, kenapa kau tidak dikabulkan padahal engkau telah menjanjikan bahwasanya doaku semua akan engkau kabulkan. Apa kata Allah Ta'ala? Bagaimana akan aku kabulkan wahai hambaku, katanya. Aku ini kan mencintaimu karena pada dirimu itu ada sebab-sebab aku karenanya mencintaimu. Sekarang kalau sebab-sebab yang karenanya aku mencintaimu itu aku ambil, terus bagaimana aku akan mencintaimu dan mengasihimu? Lihat. Kan yang namanya cobaan itu kan belas kasih. Tambah besar cobaannya, tambah disayang. Asalkan, nah itu ya, yang dipahami, harus pahami. Asalkan cobaannya itu adalah cobaan yang berupa menaikkan derajat. Kalau tak menaik derajat juga termasuk rahmatnya, tapi bukan rahmatnya seperti rahmatnya kepada hamba-hambanya yang baik. Gitu. Kenapa kalau termasuk rahmatnya juga, kalaupun dia itu banyak dosa? Iya, karena dia punya dosanya, didahulukan di dunia sebelum di akhirat nanti. Nah gitu. Ada pernah Nabi SAW kawin. Ketika Nabi SAW kawin, ibunya berkata begini, beruntung wahai Nabi, karena anakku ini tidak pernah sakit dari semenjak kecilnya. Hanya kata Nabi SAW, kalau begitu aku ceraikan aja. Nah gitu. Ketika tanya kenapa, beliau, karena Allah Ta'ala iza ahabba abdan ibtalahu. Kalau Allah suka kepada seorang hamba, maka diberikan cobaan-cobaan. Nah, jadi coba-coba itu berdekat kepada Allah. Masih apa? Gini loh. Minta kepada Allah, minta. Ketika minta Allah Ta'ala itu Allah senang. Karena apa? Allah menciptakan manusia dan jin semuanya itu untuk apa? Liukrofa, supaya aku tahu, supaya aku diketahui. Ya, ada aku. Jadi tujuannya Allah menciptakan bumi ini semuanya, alam semesta ini dan jagat ini, itu maksudnya supaya kita itu tahu bahwasanya di atas sana ada zat yang maha, maha, maha perkasa, maha besar, maha pemberi, maha semuanya itu. Dan jadi kalau ada apa-apa kembali ke sana, dikasih. Kenapa? Kalau kita dikasih nikmat, enggak kembali ke sana, lupa. Oh, kasih musibah, nangis baru, ya Allah. Nah, jadi kenapa makanya, sesuatu yang paling diberikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh itu justru cobaannya, bukan kenikmatannya. Apakah kita berpikir bahwa Nabi Sulaiman itu dari cobaannya? Selalu nikmat sampai jin dan setan pun tunduk kepadanya. Oh, jangan bilang begitu. Nabi Sulaiman juga cobaan. Merupakan cobaan bagi dia. Nah, jadi semua yang tercipta di dunia, semuanya dicoba, semuanya diuji. Cuma siapa yang mengambil pelajaran daripada cobaan itu dengan mengetahui, oh ternyata Allah, Allah, Allah jawabannya, ah itu dia yang paling tinggi derajatnya. Nah, tapi kalau dia nggak ngelihat kepada Allah, lihatnya kepada manusia, udah sarnya orang ini, ah ini berarti bukan termasuk dicintainya. Dia nggak lulus ujian, dicoba lagi, pasti dicoba lagi. Yang mungkin nggak orang hidup apa kata Allah, bukan apa kata ente. Sama seperti ente belajar di sini. Masa sudah 3 tahun enggak naik kelas tak? Ya udah coba lagi. Siapa tahu naik sekarang. Enggak naik lagi, coba lagi. Nah, gitu. Sampai akhirnya naik. Gitu. Karena dia gagal. Terus oh gagal sudah, kasihan, angkat aja. Enggak, coba lagi. Nah, kalau mau cepat lulus, sabar. Lulus cepat, naik. Kalau enggak, ya itu lagi. Sampai kapan kita mau dipermainkan sama setan? Biarkan kita naik. Kita berpacu dengan waktu. Nantinya, berpacu dengan waktu. Sementara kalau kita kehilangan kesempatan, ya Allah, coba tadi enggak hadir pajangan saya sedap, disitu ada pembagian uang 1 juta. Kalau ada urusan dunia, nyeselnya luar biasa. Tapi urusan akhirat. Urusan akhirat. Nah, jadi kalau sudah urusan dunia, di... sesali. Tapi kalau urusan akhirat enggak disesali. Ayo cepat bangun malam semua, semalam. Ente, bangun malam enggak semalam? Ente. Iya. Enggak. Bangun malam. Iya. Bangun malam. Sebelahnya. Bangun malam, sebelahnya lagi. Lagi goreng-goreng. Nah, jadi kalau bangun malam pas nggak nyesel, nggak bangun malam nggak nyesel, nah, itu masalah itu namanya. Berarti pada dirinya masalah. Dan kehidupan ini penuh dengan masalah. Kalau nggak ada masalah bukan hidup namanya, mati. Jadi kalau pengen nggak ada masalah, mati dulu. Insya Allah nggak ada masalah. Iya kalau orang baik, kalau nggak baik, dipentung sama mereka masalah besar itu. Jadi sekarang ini waktunya kita itu berpacu. Fem, di arena medan yang telah Allah berikan ini semuanya. Semuanya punya modal, semuanya. Allah adil, tidak ada yang tidak adil. Fem, jadi antara yang habaib dengan yang bukan habaib sama. Syarifah dan bukan syarifah sama, semuanya kasih modal. Allah rahim semuanya. Fem, jadi ini habaib punya kemuliaan, dia hisabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi cobanya lebih dari yang lainnya. Jadi jangan harap bahwasanya suatu sisi itu kemudian tidak diikuti dengan sisi yang lainnya. Pasti ada, itu adil. Sama seperti timbangan kemarin seperti Ustaz contohkan gitu. Nah, jadi orang wali kata Nabi SAW, asyadul balak al-anbiya sumal ulama sumal amsal fal amsal. Nah, itu mau jadi orang soleh harus siap. Nah, mau jadi orang yang tidak soleh ya harus siap untuk mendapatkan kenikmatan yang banyak, tapi enggak ada waktu kenikmatan yang lainnya. Nanti pilih mantu dari orang punya uang harta banyak, nanti bakal senang hidupnya. Dia dapat mobil, dapat ini, dapat ini. Tapi itu jangan harap dia itu akan soleh, apa sholat jamaah, bangun malam, akhlaknya baik. Ya jangan harap. Nah itu sudah kenyataan yang nyata dan terbukti. Silakan kalau nggak mau gitu. Lihat buktikan. Nah ini sesuatu yang nyata gitu. Jadi kalau dia membeli sesuatu ya harus ada sesuatunya yang sesuatu kelebihan itu pasti ada diiringi dengan kekurangan. Gitu. Wa bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah ta'ala idza talaitu 'abdul mu'min falam yashku wa la falam yashkuni ila awadin ila wadin anshattuhu min ikrali. wa abdaltuhu lahman khairan min lahmih wa daman khairan min damih wa yasta'niful amal. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, Allah Ta'ala telah berfirman, jika Allah memberikan seorang hamba yang mukmin ujian lalu dia tidak mengadu kepadaku, falam yaskuni ilayya, apa itu? Anshattuhu min igali wabdaltu lahman lahmi wa daman khairan min damih wa yasta'niful amal. Jadi kalau semua ada seorang hamba yang mukmin, aku berikan ujian, aku cobaan, tapi dia enggak mengadu kepada Allah Ta'ala, enggak kembali kepada Allah, enggak berdoa kepada Allah Ta'ala, maka aku akan kembalikan dia itu dalam keadaan seperti semula, bahkan lebih baik. Aku berikan dagingnya lebih segar, kemudian aku berikan darah yang lebih baik dari darahnya, tapi kemudian yasta'niful amal, dia enggak jadi lagi orang-orang yang baik, yang mukmin. Yang terjadi seperti itu. Jadi kalau ada yang semacam itu, jangan kaget. Karena apa? Itu bisa jadi, itu adalah istidraj itu yang terjadi. Gitu. Nah, ngerti gak? Nah, jadi, ada satu orang, wali min awliyaillah, dia itu meminta, memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan makan roti yang empuk. Seumur hidupnya gak dapat sampai mati. Sehingga malaikat itu kasihan, ini padahal kekasihnya Allah. Mau makan roti yang empuk saja sampai akhir umurnya gak bisa dapat. Ada orang kaya yang selalu dia itu menggunakan kekayaannya itu untuk kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dia ingin mendapatkan satu ikan, macam ikan. Ikan itu gak ada kecuali kutub utara sana. Dibawa, digiring oleh malaikat. Digiring, dibawa sampai masuk jaringan, kemudian sampai dijual kepada orang itu dengan uangnya. Bisa tercapai. Ini yang dibenci Allah Ta'ala, ini yang disayang. Yang saya tidak sampaikan, ini disampaikan. Tanya malaikat Allah Ta'ala, Galiara, kalau boleh aku bertanya, kenapa yang ini engkau cintai, tapi engkau tidak berikan kenikmatan hanya sebuah roti yang empuk saja yang dikasih. Sementara ini, yang dengan susah payah kami akan cari ya di tempat sana, jauh dari tempat dia berada. Tapi engkau perintahkan kami untuk memberikannya kepada dia. Apa katanya Allah Ta'ala? Allah Ta'ala katakan, Galiara, karena hambaku ini aku sayang. Sehingga apa kenikmatannya itu aku simpan nanti di akhirat. Di sini, jadi biar itu kesengsaraan yang dia inginkan, nggak dapat itu menambah tinggi derajatnya. Sementara yang ini, ada kebaikan yang dia lakukan, supaya nggak ada kebaikan lagi nanti di akhirat, aku berikan apa yang diinginkan dia itu. Jadi jangan merasa senang kalau ada orang itu kaya, raya, gampang semua urusannya, jangan merasa senang. Bisa jadi awal tadi nggak peduli lagi sama dia. Nah, bisa jadi seperti itu. Gitu. Itu seperti yang disebutkan tadi. Ya. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala semoga dengan berkatnya kita itu disadarkan dengan ini. Ini semua kan Allah yang menentukan. Allah yang menggerakkan. Semoga kita termasuk yang sadar. Termasuk yang faham. Termasuk yang maklumi. Bahwasanya dunia ini seperti ini sudah dunia. Semoga kita termasuk yang mengambil pelajaran dan betul-betul melewati ujian ini dalam keadaan sukses. الفاتحة لن ينال الله أجرنا يا ابن حبوب بن رجل محدود رجل مسؤول على هذه النية بنات صالحة وعلى منافس صالح الفاتحة